بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والحق ما جاء من عند الله والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. Dan kebenaran adalah apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala, dan sunnah adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan al-jama'ah adalah apa yang bersepakat di atasnya, bersepakat atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الحق ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. Kebenaran adalah apa yang datang dari sisi Allah سبحانه وتعالى. Fi ayyi risalatin minar risalati, dalam risalah apapun dari risalah-risalah. Jami'ur rusuli wa jami'ul kutubillati awhahallahu haqqun, seluruh rasul dan seluruh kitab yang Allah wahyukan merupakan kebenaran. Wajibul imanu biha, dan wajib mengimaninya. Wala yakunul mar'u mu'minan illa bil imani bidzalika, dan tidaklah seseorang beriman kecuali dengan mengimaninya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Allah Ta'ala berfirman yang artinya rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari kalangan para rasulnya. Wahina ma sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam wal iman, ajabahu 'anil iman biqaulihi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan iman, Rasul alaihi salatu wasallam menjawab Jibril tentang iman dengan ucapan beliau, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Wa dzakarallahu fi 'adadin minal ayati hadzal imana alladhi yajibu an nu'mina bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam sejumlah ayat keimanan ini yang wajib untuk kita imani. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي أَوْحَاهَا اللَّهُ إِلَى رُسُلِهِ كُلَّهَا حَقٌّ. Maka kita mengimani bahwasanya kitab-kitab seluruhnya yang Allah wahyukan kepada para rasulnya merupakan kebenaran. Wa kullur rusuli haqqun wan nabiyyun haqqun was sa'atu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyun haqqun. Dan seluruh rasul benar, seluruh nabi benar, hari kiamat, surga dan neraka benar adanya, para nabi benar. Fal haqqu ma jaa'a min 'indillahi was sunnatu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min 'indillah. Maka kebenaran adalah apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala, dan sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari sisi Allah Ta'ala. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Wal jama'atu majtama'a alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman dan al-jama'ah adalah apa yang bersepakat atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fahada la niza'a fihi, maka hal ini tidak ada perselisihan pendapat tentangnya. Alladhi istama'a alaihi sahabatu fi ayami Abi Bakrin wa Utsmana haqqun. Perkara yang para sahabat bersepakat atasnya di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Utsman merupakan kebenaran. Majtama'u alaihi fi ayami Abi Bakrin haqqun. Perkara yang mereka para sahabah bersepakat atasnya di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan kebenaran. Wa majtama'u alaihi fi ayami Umar haqqun. Dan perkara yang mereka para sahabah radhiyallahu anhum bersepakat atasnya di masa kekhalifahan Umar merupakan kebenaran radhiyallahu anhu. Wa majtama'u alaihi fi ayami Utsman haqqun. Dan apa yang para sahabat bersepakat atasnya di masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu merupakan kebenaran. Wa majtama'u alaihi fi ayami Aliin haqqun. Dan apa yang para sahabah radhiyallahu anhum bersepakat atasnya di masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu merupakan kebenaran. Wa tabqa umulun ijtihadiyyatun fi ghairil aqaidi. Dan tersisa perkara-perkara ijtihadiyah dalam selain perkara akidah. Ma fiha ziyadatun wala naqsun. Tidak ada dalam perkara-perkara akidah tambahan maupun pengurangan. Lakin tabqa umurun ijtihadiyyatun fi hawaditha tatra'u. Akan tetapi tersisa perkara-perkara ijtihadiyah dalam peristiwa-peristiwa yang muncul. Fal ijma'u fiha majtama'a alaihi qawlu mujtahidil ummati. Maka ijma' padanya adalah apa yang bersepakat atasnya pendapat para mujtahidin dari kalangan umat ini. Al-mujtahiduna minal mutamatti'ina bil ilmi wal fiqhi fid dini, para mujtahidin dari kalangan orang-orang yang diberi kenikmatan berupa ilmu dan pemahaman dalam agama ini. Wahum mujtahiduna haqqan, dan mereka adalah benar-benar mujtahidin. Fa'idha hadasat hadisatun walam yasbiq laha nazirun walam yasbiq fiha ijma'un wa ajma'u ala mashru'iyatiha aw ala tahrimiha fahadha ijma'un mu'taddun bihi insya'allahu. Maka apabila terjadi muncul sebuah peristiwa, kejadian, dan kejadian tersebut belum pernah ada sesuatu pun yang mirip yang mendahuluinya, dan belum pernah ada ijma' yang mendahului tentangnya, dan mereka para mujtahidin bersepakat atas disyariatkannya atau bersepakat atas diharamkannya, maka ini adalah ijma' yang teranggap insyaallah. Wa yadkhulu fi nitaqil hadithi la tajtami'u ummati ala dalalatin, dan ini masuk di dalam lafaz hadis, umatku tidak akan bersepakat atas sebuah kesesatan. Fa innan nasa fi kulli zamanin yahtajuna ila mithli hadzal lawni min al-ijma'ati, karena sesungguhnya manusia di setiap zaman membutuhkan semisal macam ijma-ijma ini, yakni la naqsurul ijma'a ala ma kana fi ahdil khulafa'ir rasyidin faqat, yaitu kita tidak membatasi ijma' pada apa yang ada di masa khulafa'ur rasyidin saja, bal huwa al-ijtima'ul haqqu, akan tetapi ijma' merupakan kesepakatan yang benar. Wa qad yukhalifu fihi ba'dun nasi, dan bisa jadi sebagian manusia menyelisihinya. Wa qad tudda'a ijma'atun ghairu sahihatin, dan bisa jadi pula diklaim ijma-ijma yang tidak benar, yaitu bukan ijma tapi diklaim sebagai ijma. Walihada kana al-imamu Ahmadu rahimahullahu yaqulu man idda'a al-ijma'a faqad kadzaba wa ma yudrihi la'alla an-nasa ikhtalafu. Karena inilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mengklaim sebuah ijma' maka ia berdusta. Apa yang membuatnya tahu? Bisa jadi manusia berselisih pendapat tentangnya. Dan yang dimaksud di sini adalah ijma' yang sejatinya bukan ijma' namun diklaim sebagai ijma'. Wa ma'a dhalika faqad kutibat wa ulifat kutubun fil ijma'atil haqqati allati hasalat fi'lan. Dan bersamaan dengan itu sungguh telah ditulis dan disusun kitab-kitab yang menyebutkan ijma-ijma yang benar, yang benar-benar terwujud. Kataba fiha Ibnul Mundhiri, kataba fiha Ibnu Hazmin, وعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. Ibnu al-Mundhir menulis tentangnya, Ibnu Hazm menulis tentangnya, dan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan catatan kaki terhadapnya, yaitu kitab tentang ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ayyada Ibnu Hazm fi ma yad'ihi, ayyada Ibnu Hazm fi ma yad'ihi min ijma'atin wa khalafahu fi ba'dihha. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan Ibnu Hazm dalam ijma-ijma yang diklaim oleh Ibnu Hazm, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisihi Ibnu Hazm dalam sebagian ijma-ijma tersebut. Asyahidu, intinya adalah annal ijma'a alladhi hadatha fi ayyamil khulafa'ir rasyidina haqqun. Bahwasanya ijma' yang muncul, yang terwujud di masa kekhalifahan para khulafa'ur rasyidin merupakan kebenaran. Wala yajuzul khuruju anhu abadan, dan tidak boleh keluar dari ijma' tersebut selama-lamanya. Wal khuruju anhu khurujun ala dinillahi, dan keluar dari ijma' tersebut, ijma' yang terwujud di masa Khulafa'ur Rasyidin, merupakan bentuk penentangan terhadap agama Allah. Wa amma man ba'dahum fa idza tabayyanat hadhil ijma'atu فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْأُمَّةَ الْأَخْذُ بِهَا. Adapun yang setelah mereka para khulafa'ur rasyidin, yaitu ijma', setelah para khulafa'ur rasyidin, maka apabila jelas ijma'-ijma' ini, yaitu ijma' yang diklaim muncul setelah para khulafa'ur rasyidin, maka wajib bagi umat ini untuk mengambilnya, yaitu yang memang benar-benar ijma'. Wa ma lam yasbut minha la yalzamu wala yakunu hujjatan la yakunu hujjatan illa idza kana ijma'an haqqan. Dan ijma' yang tidak benar dari ijma' setelah masa Khulafa'ur Rasyidin, maka tidak wajib bagi umat ini untuk mengambilnya, dan ia bukan hujjah, bukan dalil. Tidaklah ijma' yang diklaim setelah masa Khulafa'ur Rasyidin merupakan dalil, kecuali apabila merupakan benar-benar ijma'. Summa huwa laisa mahsuran fi ijma'is sahabati. Kemudian ijma' tidak terbatas pada ijma' para sahabat saja. Bal fi hadhil ummatil khairu. Akan tetapi di dalam umat ini terdapat kebaikan. Wa fiha al-ulama'u. Di dalamnya terdapat para ulama. Wa babul ijtihadi maftuhun. Dan pintu ijtihad terbuka. Kama qala ar-rasulu, man ijtahada fa'asaba falahu ajrani, wa man ijtahada fa'akhta'a falahu ajrun. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa berijtihad lalu benar, maka ia mendapatkan dua ganjaran pahala. Dan barang siapa berijtihad lalu keliru, maka ia mendapatkan satu ganjaran pahala. Fa'idha ijtama'a ulama'ul ummatil mujtahiduna wattafaqa ra'yuhum, fattifaqu ra'yihim 'ala mas'alatin ma dalilun 'ala anna hadha haqqun insyaallahu. Maka apabila para ulama umat ini yang merupakan ahli ijtihad bersepakat dan pendapat mereka sepakat, maka kesepakatan pendapat mereka dalam sebuah permasalahan apapun itu merupakan dalil bahwa perkara yang mereka sepakati ini merupakan kebenaran insyaallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.